Pembahasan yang kedua ialah pembahasan tentang asyratus sa'ah. Pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Asyratus sa'ah. Asyrat jamak syarat. Asyrat jamak syarat. Maknanya adalah al-alamah. Tanda. Asyratus sa'ah maknanya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Barakallahu fiikum. Hadirin azakumullah, termasuk pula prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada seseorang pun yang tahu kapan bangkitnya hari kiamat. Baik dia seorang malaikat ataupun dia seorang nabi yang diutus, apalagi yang selain mereka berdua. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan bangkitnya hari kiamat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-187, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inna rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة إلى آخر آية. Mereka bertanya pada engkau wahai Rasul tentang sa'ah. Di sini as-sa'atul kubra, kiamat besar. Kapan kejadiannya? Katakanlah sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabb-ku. Tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Sangat berat di langit dan di bumi, dan kiamat itu tidak akan datang pada kalian illa baghtah, melainkan dengan tiba-tiba. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-Ahzab ayat yang ke-63, Allah mengatakan dalam firman-Nya, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Umat manusia tanya kepada engkau wahai Rasul tentang kapan kiamat. Katakanlah ilmunya di sisi Allah. Dan siapa tahu kalau kiamat itu sangat dekat. Juga di An-Nasi'at ayat yang ke-42-44. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Hanya pada waktu kamu berhentinya ilmu kiamat. Famuntaha ilmi sa'ah ilallahi azza wa jal. Berhentinya ilmu kiamat itu kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dalam hadis Jibril yang masyhur dalam sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kamu yang bertanya, aku yang tanya, sama-sama tidak tahu. Malaikat Jibril, Raisul Malaika, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wali Adam, dua makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Taala, yang paling afdal di sisi Allah Tabaraka wa Taala, tidak ada yang tahu kapan kiamat. Maka kiamat itu ilmunya hanya Allah saja yang tahu. Dan kiamat itu tidak akan terjadi melainkan dengan baghtatan, dengan tiba-tiba. Barakallahu fikum. Namun apabila nasakumullah, tak demikian. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak riwayat menerangkan kepada kita tentang adanya tanda-tanda kiamat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun juga demikian menerangkan dalam Al-Quran, waqad jaa'a asyratuha, dan telah datang tanda-tanda kiamat itu. Dengan tanda-tanda ini, khonafuddin azab wa diharapkan umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya, bisa melakukan yang namanya istiadat, persiapan untuk menghadapi kiamat, mempersiapkan diri sebelum datangnya kiamat dengan dia melihat asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ikhwanakum rahimakumullah, asyratus sa'ah dibagi tiga. Tanda kiamat dibagi tiga ya, ya, ya kawan. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau At-Ta'liq Al-Mukhtasar Al-Aqidah At-Tahawiyah. Bagi tiga oleh beliau. Ada alamatun sughra, ada alamatun wusta, ada alamatun kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda sedang, ada tanda-tanda besar. Barakallahu fikum. Tanda-tanda yang kecil, kata beliau, ialah al-alamah allati madat, tanda-tanda yang sudah lewat, yang lewat, yang sudah berlalu ya kawan, terjadi. Al-alamatul wusta, tanda yang pertengahan, ialah ma yadhhar fil waqtil hadir, apa yang muncul, apa yang nampak di zaman kita sekarang ini, sampai zaman-zaman yang seterusnya sebelum datangnya alamatul kubra, tanda kiamat besar. Sementara alamatul kubra, tanda kiamat yang besar, barakallahu fikum, barakallahu fikum, ia tanda kiamat besar yang dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyarat alamat, 10 tanda besar yang apabila muncul satu, maka akan berturut-turut muncul yang berikutnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ujungnya adalah kiamat saat bangkitnya kiamat. Itu menunjukkan apa ya Pak? Kalau semuncul tanda besar, maka sudah sangat dekat yang namanya al-qiyamah. Barakallahu fikum. Ini dari beliau hafizahullah ta'ala. Adalah dia mengklasifikasi qismun dhahara wa qadha, ada sebagian tanda yang telah lewat dan sirna, wa qismun dhahar wa la zal yatatabaa wa yakthur, ada lagi tanda yang baru muncul dan terus muncul, dan sebagian banyak muncul sekarang ini. Waqis pun lam yadhhar al-an, dan yang ketiga, tanda yang belum nampak sampai sekarang ini. Namun pada umumnya, khonafuddin azakumullah, para ulama kita membagi dua, ada alamatun sughra, ada alamatun kubra, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil, semua tanda, baik yang telah berlalu atau sekarang atau akan datang, selain alamatul kubra, itu semua adalah tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kecil untuk kiamat. Sementara yang kubra, yang besar, itu khusus tanda besar yang dinaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an. Fa'alatina azakumullah, di antara tanda-tanda kiamat yang sughra, yang telah lewat, ialah bi'atsatun nabi alaihi salatu wassalam, diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Bu'ithu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus, aku dan kiamat seperti ini. Wa yushiru bi usbu'aihi fayamudduhuma. Belum menunjukkan dua jarinya dan dipanjangkan seperti ini. Sangat dekat. Sangat dekat. Diutusnya Nabi dengan kiamat sangat dekat seperti ini. Barakallahu. Dalam kata Nabi Muhammadin azzaqullah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah diutus sekitar 1400 berapa? Itulah kalau hijrahnya beliau diutus kok 1446 tahun yang lalu. Tuh, kok begitu? Ya, ditambah 13 tahun pada masa fase Mekah. Hijriah itu kan dihitung ketika beliau hijrah ke Madinah. Sebelumnya itu diutus oleh Nabi dan Rasul 13 tahun sebelumnya, 1446 Hijriah dari sekarang. Tahu dari sekarang. Diutusnya Rasul itu sudah pertanda dekatnya kiamat. Kehatain. Dalam kurun waktu yang sekian lama ini, dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai kita sekarang ini, tentunya Yaqunafuddin Azzaqullah sudah terlalu banyak asyrafah, tanda-tanda kiamat yang bermunculan. Yang bermunculan. Sampai dikumpulkan oleh para penulis, penulis Islam, tanda-tanda kiamat yang ada melalui sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikatakan banyak, maka saya bacakan, saya bawakan beberapa di antaranya sebagai cuplikan-cuplikan tanda-tanda kiamat yang sughra, sebelum nanti kita akan sebutkan secara khusus tanda-tanda besar kiamat kubra yang kemudian dilangsungkan, diiringi dengan proses terjadinya kiamat dan terus sampai nanti ujungnya adalah al-jannatu wan nar insyaallah taala. Di antara tanda-tanda kiamat, barakallahu fikum, ialah zuhurul fitan, munculnya berbagai macam fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna bayna yaday as-sa'ah fitana ka qita' al-layl al-mughlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbi kafira al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. Beliau mengatakan di hadapan kiamat nanti, sebelum datang kiamat nanti, ada yang namanya fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Fitnah dan ikhwan. Sangat banyak fitnahnya. Ini katakan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka qita'il lailil mudhlim, seperti serpian malam yang gelap. Tidak ada yang tahu itu fitnah. Tiba-tiba sudah menjadi korban fitnah. Dan disebutkan oleh para ulama dan beberapa riwayat ya kawan, barakallahu fikum, macam-macam fitnah ya kawan. Ada fitnatun minal masyriq, fit fitnah dari arah timur yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu qarnu syaitan. Ketahuilah fitnah itu di sini dari tempat munculnya tanduk setan. Itu disebutkan dalam hadis barakallahu fikum dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Dan beliau ketika itu menunjuk ke arah timur. Beliau di Madinah menunjuk ke arah timur. Barakallahu fikum. Juga termasuk fitnah yang kami dengar sejakum Allah ialah maktal Utsman, terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Juga termasuk fitnah yang kami dengar sejakum Allah ialah mauqi'atul Jamal, perang Jamal pada masa sahabat, pada masa Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda. Wahai fitnah, termasuk fitnah yang kami tidak rezakum Allah ialah mauqi'atus Siffin, perang Siffin yang juga terjadi di zamannya para sahabat, di zamannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta taqtabila fi'atani 'azimatan yakunu bainahuma maqtala 'azima ta'rahuma wahida. Tidak akan bangkit dari kiamat hingga berperang dua pasukan yang sangat besar terjadi di tengah-tengah mereka, maqtala 'azima, perang yang sangat dahsyat, padahal satu seruannya. Ini dimanakan oleh para ulama ialah perang Siffin antara sahabat Ali bin Abi Talib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Inilah fitnah, termasuk tanda-tanda kiamat. Barakallahu fikum. Termasuk fitnah yang menurut dinasih kumullah ialah zuhurul khawarij, munculnya kaum khawarij. Munculnya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arba, masih berkaitan dengan perang Siffin dan perang Jamal ya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tamruqu mariqatun 'inda furqatin minal muslimin yaqtuluha awla at-ta'ifatain bil haqq. Akan muncul sekelompok mariqah, sekelompok orang yang keluar dari agama ini ketika terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan yang memerangi mereka, yang membunuh mereka adalah dua kelompok Islam yang paling benar. Itu kan para ulama, muncul ketika pecah antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikala itu muncul yang namanya khawarij. Ini kata sebagai mariqah, dan yang paling berhak atau yang paling betul, yang paling benar antara dua kelompok yang bertikai tadi ialah yang memerangi kaum khawarij tadi. Dalam sejarah ya khawarij dinasihakumullah, yang memerangi mereka adalah sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Barakallahu wikum. Ini menunjukkan sahabat Ali bin Abi Talib dalam semua peperangan-peperangan beliau musib, termasuk mujtahid yang benar dapat dua pahala, sementara lawannya beliau mujtahidun mukhti', mujtahid yang salah yang mendapatkan satu pahala. Barakallahu fikum. Juga termasuk fitnah yang menurut dinasihatkan rasakumullah ialah mauqi'atul harrah, disebut dengan al-harrah, perang al-harrah. Barakallahu fikum. Terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah rahimahullah, di mana pada masa itu selama 3 hari 3 malam kota Madinah dihalalkan oleh mereka. Akhirnya terjadi pembantaian yang sangat dahsyat padanya, pembunuhan, dan banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in yang wafat ketika itu. Ayyamul harrah, hari-hari bebas membunuh, bukan dilegalkan, perkara yang sangat mungkar, fitnah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Naam. Dikatakan Al-Baghawi rahimahullah ketika barakallahu'alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan adanya fitnah, beliau mengatakan arada bil fitnatil ula maqtalu Utsman, fitnah pertama yang dimaukan ialah terbunuhnya Utsman bin Affan, wa bil tsani al harra, fitnah yang kedua ialah kejadian al harra di kota Madinah. Jika mereka sebutkan di mana dinasukum, termasuk fitnah besar ialah al qaulu bi khalqil Quran, fitnah pendapat yang menyatakan al Quran adalah makhluk. Ini fitnah terjadi pada masa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, munculnya kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang dipimpin oleh tokoh mereka Bushra al-Marisi dan juga Ahmad bin Abi Tu'ad al-Mu'tazili, yang mengatakan Al-Quran al-Karim makhluk bukan kalam Allah. Fitnah besar dikarenakan prinsip itu menjadi undang-undang dasar negara ketika itu. Maka umat Islam terfitnah ketika itu. Mereka yang tidak mau ikut dengan undang-undang ini dibunuh, dibantai. Sehingga banyak para ulama terbantai, banyak ulama ahli hadis terbantai, terbunuh. Banyak kaum muslimin yang terbantai, terbunuh. Akhirnya mereka semua ketakutan. Fitnah besar, barakallahu fikum. Banyak di antara mereka yang terbawa fitnah. Banyak pula di antara mereka yang kemudian takut. Ada pun dari kalangan para ulama, banyak pula di antara mereka yang tauriyah, berupaya menyelamatkan diri, tetapi tidak sampai punya keyakinan yang kufur ini, mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Dan di antara mereka ada yang tegar, yang kokoh, yang sabat, membela Islam, membela sunnah. Di antara mereka adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang sampai dicambuk berkali-kali, sampai pingsan di penjara selama 3 generasi pemerintahan pada masa itu. Lalu kemudian Allah ta'ala pun menyelamatkan kaum muslimin, mengentaskan mereka dari kondisi yang mencekam tadi, memunculkan kembali mazhab ahlu sunnati wal jamaah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barakallahu fikum. Itu fitnah besar. Juga ada yang fitnah yang besar, ikhwan, ialah at-tashabbuh bil kufar. Fitnah tashabbuh menyerupai orang kafir dalam semua sisi kehidupan mereka. Tashabbuh dalam urusan ideologi, tashabbuh dalam perkara berprinsip, tashabbuh dalam perkara ibadah, tashabbuh dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, sampai dalam urusan berpakaian, bersandang, berpangan, dan segala macamnya. Itu merupakan fitnah besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-qurun qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum, faqala wa man an-nas illa ulaik. Beliau mengatakan tidak akan bangkit dari kiamat hingga umatku ini akan mengambil kebiasaan umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehati demi sehasta. Dikatakan ya Rasulullah seperti orang Pers dan Romawi. Beliau mengatakan siapa lagi kalau mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, ditanya al-Yahud wa Nasara, apakah mereka ahli kitab Yahud wa Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka dengan fitnah besar dan termasuk tanda kiamat as-suhra ialah tashabbuhul muslimin bil kufar. Kaum muslimin menyerupai dan tashabbuh dengan orang-orang kafir, baik ahli kitabnya al-Yahud wa Nasara atau orang ajamnya Persia dan Romawi. Khonafidina azakumullah, apa yang disampaikan ini khonafidina azakumullah semuanya telah lewat. Telah lewat. Terkait dengan maqtal Utsman telah lewat, mauqi'atul jamaah telah lewat, mauqat Siffin telah jamaah telah lewat, duhur khawarij lewat, dan sampai sekarang masih eksis kaum khawarij. Ada yang mereka ini dan tanda kiamat para kelas itu. Tayyip, kemudian ayyamul harrah lewat. fitnah khalqul Quran lewat. Semua telah lewat barakallahu fikum. Tasyabbuh dengan orang kafir semakin meradang dan semakin menjadi-jadi di zaman kita sekarang ini. Dan disaksikan dalam semua hal. Maka intinya karena azakumullah, banyak tanda-tanda kiamat di sekitar kita yang sudah lewat dan sedang terjadi. Wa minul fitan kadzalik. Juga termasuk fitnah yang fitnah azakumullah ialah zuhuru mudda'in nubuwwah. Munculnya nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, beliau mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Dikatakan tidak akan bangkit hari kiamat hingga dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta hampir 30 orang jumlahnya, semuanya mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Allahul musta'an. Dan lewat. Nah gitu ya. Banyak yang lewat. Di zaman sahabat aja sudah berapa orang yang mengaku sebagai nabi. Di zaman nabi aja sudah ada yang mengaku sebagai nabi. Musailamah al-kadzdzab yad'i an-nubuwwah. Para di zaman sekarang juga sudah muncul orang-orang yang mengaku sebagai rasul-rasul palsu ini, nabi-nabi palsu ini. Barakallahu fikum. Wa min al-fitan kadzalik barakallahu fikum. Indisyaru syirik. Termasuk fitnah besar yang menimpa azakumullah ialah bertebarannya kesyirikan-kesyirikan di muka bumi ini. Disebutkan dalam hadis Tsauban radhiyallahu taala an inda Abi Dawud wa Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak akan bangkit hari kiamat sehingga ada beberapa kabilah dari umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin dan sehingga mereka beribadah lagi kepada berhala-berhala. Dan akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta dajjal, semuanya mengaku sebagai nabi. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Ini pun juga demikian lewat. Ya, kok lewat? Terjadi. Kaum muslimin yang muslim, ya kan, muslim, tetapi mereka kembali beribadah kepada awthan, kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita sekarang ini, ikhwanuddin azakumullah, yang namanya kuburiyah wa thaniyah itu seakan-akan dibuka kerannya. Sangat deras arusnya. Semua tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap barokah disiarai. Dari mulai tempat petilasan, pesanggrahan, sampai kuburan, semuanya diziarahi, diibadahi, dimintai barokahnya. Ilahi. Dulu tempat-tempat yang tidak ada yang kenal, tempat bahasa kita orang mainan layaknya anak-anak kecil. Sekarang dibangun sedemikian megahnya, dibikin tempat untuk ngalap barokah. Ya pak ya, ya pak ya. Nah iya. Barakallahu. Terjadi di sana sekarang ini. Termasuk tanda-tanda kiamat. Allahul musta'an. Namun, wa min al-alamah. Tadi kan disebutkan tanda-tanda kiamat munculnya fitnah, fitnah dahsyat. seperti serpihan-serpihan malam yang sangat gelap. Itu semuanya kalau nanti masuk mau sangat mencekam, terutama hal-hal yang masih ada zaman sekarang ini. Tasyabbul kufar di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, itu semuanya sangat mencekam. Banyak pihak yang kemudian tersamarkan daripada asyirik tadi, tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kufur. Barakallahu fikum. Wa min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat yang penting disampaikan di sini, ialah qabdul ilm madhhurul jahl, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, min ashratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahl, termasuk tanda-tanda kiamat ialah diangkatnya ilmu agama ini dan kokohnya kejahilan. Allahul musta'an. Ini juga demikian suatu kondisi yang sudah lama kita rasakan, yang namanya ilmu din, yang namanya ilmu syariah, seakan-akan hilang telan bumi. Sedikit sekali orang-orang yang punya semangat untuk mengkaji bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang perkara agamanya. Terlalu banyak orang-orang yang lebih alim tentang dunianya dibandingkan alim tentang agamanya. Waraf'al ilm biqabdil ulama, terangkatnya ilmu ikhwanuddin azakumullah ialah dengan diwafatkannya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat, mencabut ilmu itu sekaligus dari hamba-hambanya, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Famautul ulama, matinya para ulama, wafatnya para ulama, termasuk asyratus sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Allahul musta'an. Di mana-mana yang namanya ilmu, sedikit. Di mana-mana yang namanya al-jahil, bedil, tersebut. Di mana-mana. Orang yang sangat jahil, sangat bodoh tentang perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahul musta'an. Wa min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ialah intisyaruz zina, tersebarnya perzinaan, adanya legalisasi perzinaan. Allahul musta'an. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwan, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, muttafaqun alaih, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang asratus sa'ah, di antara poin yang beliau bawakan, wa yadhharu zina, dan muncul tampil yang namanya perzinaan. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba innal hakim, ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat, wa tashi'u fiha al-fahisyah, dan tersebar luas yang namanya perbuatan keji, yaitu perzinaan. Bahkan dilegalkan yang namanya perzinaan. Ini kata dalam hadis yang lain, Ar-Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir, akan ada di kalangan umatku nanti suatu kaum yang menghalalkan zina dan sutra. Dihalalkan, dilegalkan, dilokalisasi, disediakan tempat, dijaga. Allahumma musta'an. Dipelihara. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang lain, barakallahu fikum, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lebih parah daripada itu. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, katanya Rasul, "Walladhi nafsi biyadih, la tafna hadhihi al-ummah hatta yaqum ar-rajul ila al-mar'ah fayaftarishaha fi at-tariq fayakun khiyaruhum yawma idhin man yaqul law wa'aitaha wa ahal al-hayd." Demi Allah, kata Rasul, tidak akan habis, tidak akan sirna umat ini hingga ada seseorang laki-laki yang mendatangi perempuan, dikerjai di tengah jalan. Itu bahasanya ya, mudah-mudahan halus. Dikerjain di tengah jalan, dan orang yang terbaik ketika itu hanya mengatakan, "Mbok di belakang tembok sana, jangan di sini mainnya." Itu dikatakan yang terbaik. Kondisi yang sangat mengerikan, ya khanabdin a'azakumullah. Semakin kemari semakin parah, semakin tersebar yang namanya perzinaan, atau yang sembunyi-sembunyi, atau yang gelap-gelap, atau yang remang-remang, atau yang terang-terangan, dilegalkan, diizinkan, dan segala macamnya. Itu juga termasuk asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Wa minha, termasuk tanda kiamat, barakallahu fikum, ialah intisyar riba, tersebarnya yang namanya riba, praktek riba. Itu disebutkan dalam riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yaday as-sa'ah yadhharu riba." Sebelum kiamat terjadi akan muncul pertebaran yang namanya riba. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah benar apa yang disampaikan Rasul alaihi salatu wasallam. Di zaman sekarang ini kita menyaksikan fenomena demikian. Hampir dikatakan hampir-hampir tidak ada satu transaksi pun melainkan di situ ada debu riba. Illa man rahimahullah, melainkan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kepengin beli kendaraan dikasih baunya riba. Ya apa ya? Orang kepengin punya rumah, orang pengen punya rumah, dikasih baunya riba. Di mana-mana riba, gentayangan yang namanya riba. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan termasuk di dalamnya qalatin azakumullah ialah ketika umat manusia tidak lagi peduli tentang usahanya. Usahanya halal atau haram. Layatianna 'ala zamanun, kata Rasul. Layatianna 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan ada, akan muncul suatu masa di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, inna al-imam al-Bukhari fi sahihi. Dan sekarang masya Allah sampai dia mengatakan, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Kayak gitu ya, menunjukkan ya, mereka mengambil semua sisi, semua pintu, semua cara yang penting dapat duit, entah dengan cara halal, entah dengan cara haram, entah dengan cara tipu menipu, atau dengan cara berkhianat, atau dengan cara maling dan segala macamnya, berbagai macam cara ya kan. Nampak tersebar luas di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Termasuk tanda kiamat zuhurul ma'azif, bertebarannya alat-alat musik, wastihlaluha, dan dianggap halal. Juga demikian hampir dikatakan tiada rumah tanpa musik. Bahkan di masjid pun sudah mulai muncul yang namanya musik. Hah? Gitu ya? Allahul musta'an. Disebutkan dalam hadis saya kan, inna bin Majah dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa masakh. Qila wa mata zalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Akan ada di akhir zaman nanti gempa. Tukhasaf, orang masuk dalam perutnya bumi. Al-Qazaf dan Al-Masakh, orang yang dirubah bentuknya. Dikatakan kapan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan apabila telah tersebar alat musik dan bermunculan yang namanya kainat, penyanyi-penyanyi perempuan. Al-Qainah itu al-mughanniyah minal ima, penyanyi dari kalangan budak. Karena dulu yang jadi penyanyi para budak. Kalau sekarang jadi kaum profesional gitu ya. Allahul musta'an. Mereka-mereka ini para penyanyinya ada ini sekaligus dengan musiknya dan alat musiknya termasuk tanda kiamat dan termasuk sebab adanya azab. Khasaf itu azab ya ikhwan. Allahul musta'an. Zaman sekarang ini Allahul musta'an. Sekali lagi tiada rumah tanpa musik. Dan dianggap haram. Allahul musta'an. Sampai yang namanya pembahasan kajian agama, ilmu agama, diiringi dengan kan gitu ya, nada dan dakwah. Jadi apa ya? Ada musiknya, ada dakwahnya. Sekarang ini marah dengan sebutan konser religi. Ya, apa ya? Ada Habib yang dimunculkan, ada penyanyi yang dimunculkan. Habibnya laki-laki, penyanyinya perempuan. Allahul musta'an. Ya, apa ya? Bahkan dai-nya nyanyi. Ya, apa ya? Habis ceramah segala macamnya, masya Allah, begitu. Kemudian tampil dia nyanyi dengan alasan itu kan lagu-lagu religi. Lagu-lagu religi. Allahul musta'an. Al-muhim. Wa min asratiha, dan termasuk tanda-tanda kiamat barakallahu fikum adalah taqarubuz zaman, singkatnya waktu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis indah Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Wa jaa'a min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, fa takunu as-sanah kash-shahr, wa yakunu ash-shahr kal-jum'ah, wa takunu al-jum'ah kal-yawm, wa yakunu al-yawm kas-sa'ah." Beliau mengatakan, tidak akan bangkit hari kiamat hingga waktu sangat singkat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak satu pekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sesaat. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah indal Bukhari, la taqumu as-sa'ah hatta wa minha yataqarabu az-zaman, hingga dekatnya yang namanya waktu. Para ulama kita menafsirkan ya, yang dimaukan dengan taqarabu az-zaman, ada yang mengatakan qillatul barakah az-zaman, sedikitnya barakah pada waktu. Ada lagi yang mengatakan ala haqiqatiha kana sul hadis, dimanakan secara hakiki sebagaimana nas hadis. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak lewat begitu saja. Dan itu yang terasakan sekarang ini. Sakar ya? Tak tanpa terasa sudah mempunyai cucu ini. Perasaan dulu masih melayang-layang. Nah gitu ya. Perasaan baru kemarin yang namanya Ramadan muncul lagi sekarang. Perasaan tadi malam baru terawih, sekarang udah mau duhur. Allahul musta'an. Sangat singkat yang namanya waktu. Ini semuanya mana yang sahih? Barokah yang enggak ada, qalil, waktu yang sangat singkat. Ada boleh memanakan yukhan amatina razakumullah, al-muradu bitaqarubi zaman ila taqarubu ahli zaman, bisababi tawafuri wasail al-ittisalat wal-maraqib al-ardiyah wal-jawiyah as-sari'ah allati qarrabat al-ba'id. Di antara maknanya ialah pengertian singkatnya waktu ialah berdekatannya orang-orang di zaman sekarang ini, dikarenakan sangat mudahnya media-media transportasi dan media informasi komunikasi. Yang namanya kendaraan darat macam-macam, atas sangat cepat, sehingga yang jauh jadi dekat. Di antara yang punya pendapat demikian ialah Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala war'a, dalam kitab beliau At-Ta'liq Al-Mukhtasar ala Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Barakalakum. Sehingga munculnya apa yang kita bahas kemarin, globalisasi dan segala macamnya, termasuk tanda kiamat. Munculnya HP dengan teknologi yang sangat canggih, munculnya internet dan segala macamnya, itu semuanya termasuk asyratus sa'ah, dunia dalam genggaman. Nah, gitu ya. Dunia dalam genggaman. Dengan satu alat kita akan bisa mengarungi dunia dalam saat. Itu meminta korbus zaman menurut pendapat sebagian ulama kita. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Masya Allah, gak terasa ya kan ya, sudah jam 11:30 ya. Nama ya kan, itu namanya takarab zaman. Gak kerasa, perasaan dari 9:30, tak tahu sudah 11:30 siang. Saya kira cukup sekian untuk sekarang ini, dan insya Allah pada pertemuan pada zuhur nanti akan kita bawakan beberapa hal terkait dengan asratus sa'ah, kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda kiamat besar, dan secara ringkas akan kita bawakan insya Allah proses terjadinya kiamat sampai nanti di padang mahsyar, dan sampai ujungnya nanti adalah الجنات والنار سركات النركة بارك الله فيكم والله تعالى على المسواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله